warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. kita lanjutkan dari pembahasan kitab الأدب المفرد Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sekarang masuk pada bab Irham man fil ardi, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi. Qala hadathana Hafs bin Umar qala hadathana Syu'bah an Abdul Malik bin Umair an Khabithah bin Jabir an Umar radhiyallahu anhu qala. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, beliau berkata dalam menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Malik bin Umair, dari Qabithah bin Jabir, dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yurhamu ma la yarham, tidak akan disayangi siapa yang tidak menyayangi, wa la yughfaru lima la yaghfiru, tidak akan la yughfaru liman la yaghfiru, tidak akan diampuni siapa yang tidak mengampuni kesalahan orang lain, wala yutabu ala man la yatub, tidak akan diterima taubat ya seseorang yang tidak menganggap taubatnya orang lain, wala yuwaqqa man la yatawaqqa, dan tidak akan dilindungi oleh Allah orang-orang yang tidak berlindung ya diri, yaitu tidak akan dijaga oleh Allah orang-orang yang tidak menjaga dirinya. Kemudian riwayat yang kedua dalam bab ini, hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Ziyad bin Mikhraq an Muawiyah bin Qurrah an abihi. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Mikhraq dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, beliau mengatakan qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah inni la'adhu syata fa arhamuha atau qala inni la'arhamu syata an adzbahaha, sesungguhnya aku wahai Rasulullah ingin menyembelih seekor domba tapi aku menyayanginya, atau perkataannya sesungguhnya aku menyayangi seekor domba tapi aku harus menyembelihnya. Qala wasyatu in rahimtaha rahimakallah, dan seekor domba apabila engkau menyayanginya maka Allah pun akan menyayangimu. Ya, marratain, beliau ucapkan sebanyak dua kali ya, seekor domba apabila engkau menyayanginya maka Allah pun menyayangimu. Artinya kalau memang harus disembelih, sembelihlah dengan baik. Ya, idza dzabhtum fa aslinu dzabha. Kalau kalian harus menyembelih maka sembelihlah dengan baik, dengan bagus, dengan tujuan untuk dimakan, ya, atau untuk dimakan oleh orang lain. Dua riwayat ini, ikhwan fi din a'azakumullah, memberikan faedah kepada kita mengenai rahmah. Warahmatu taqtadi 'adama dhabhi syab bi hadrati ukhra. Yaitu pada riwayat kedua ini, kalau riwayat pertama kan sudah diterangkan dalam bab sebelumnya. Karena lafadznya sama. Adapun riwayat yang kedua memberikan konsekuensi kepada kita, yaitu kita tidak akan menyembelih seekor domba kalau disaksikan oleh domba yang lain. Ini adat, ya, etika. Kalau kita sayang, kita memiliki rahmat, tidak akan membiarkan domba lain menyaksikan, ya, domba itu disembelih. Ya, bahkan sebagian ulama menjadikannya sebagai hukumnya wajib. Wa alla yuhidda safarata amama, jangan mengasah pisau di depan domba atau menenteng pisau di depan domba tersebut. Fa hadha min rahmatin biha, dan ini termasuk adalah sayang terhadap, ya, domba tersebut, terhadap hewan. Wa qad marra nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'i rijlihi ala safhati syatin wa huwa yahiddu syafratah. Rasulullah SAW pernah melewati seseorang yang dia sudah meletakkan kakinya di bagian kaki kambing, yang artinya sudah siap sembelih, sudah di atasnya, sudah dibaringkan, kemudian kakinya diinjakkan di bagian belikatnya kambing, dan dia sambil mengasap, gitu ya, sambil mengasah. Wahia yalhadu ilaihi libasariha, dan kambing tersebut pun melirik, ya, melirik orang yang sedang mengasah. Ya, namanya dia berdiri di atas, berarti mengasahnya di samping telinganya persis kan. Maka kambing itu pun melirik kepada orang yang sedang mengasah pisaunya. Faqala afala qabla hadza. Dua itu andainya ini sebelum, ya, ngasahnya itu sebelum nyembelih. Aturidu antumita mautatan, apakah kamu ingin membunuh kambing tadi itu sebanyak dua kali? Itu sudah dibunuh sebelum dibunuh. Dibunuh hatinya. Sudah ditakut-takuti. Wah. Kambing pun paham akan disembelih. Sehingga disebutkan dalam kitab-kitab fikih, adab dalam menyembelih itu bagaimana. Ya, di antaranya adalah tadi, ya, jangan sampai mempertontonkan penyembelihan kambing di hadapan kambing. Ya, jangan sampai kambing itu dibikin takut dengan mengasah golok atau pisau atau memperlihatkan golok tersebut di hadapan kambing tadi. Hendaknya disembunyikan. Termasuk darah. Jangan sampai kambing itu melihat darah yang tercecer. Ya. Ini termasuk rahmat. Ya, jangan kambing, kita aja, mohon maaf ya, kalau lihat orang kecelakaan, berdarah, kan udah gak karuan nih. Ya, kalau gak biasa gak karuan lihatnya. Ya, iya. Perasaan itu apa? Los-losan. Ya, maka kita harus memikirkan demikian. Kayak kambing juga, hewan juga, punya naluri. Ya, punya tabiat, walaupun Allah tidak berikan akal pada mereka, tetapi Allah berikan tabiat, yang tabiat tersebut memiliki takut, memiliki keinginan untuk makan, untuk berkembang biak, dan seterusnya. Itu ada. Sebagaimana itu dijadikan sebuah ciri makhluk hidup, ya, kalau di pelajaran-pelajaran apa itu IPA begitu, biologi. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang lain, man rahima law zadihata usurin rahimahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menyayangi dalam menyembelih burung sekalipun, maka Allah akan menyayanginya pada hari kiamat. Dan yang tidak menyayanginya, lam yarhamullah. Allah tidak akan menyayanginya, tidak akan merahmatinya. Ya. Allah akan kunci mati hatinya, tega dia, ya, untuk memperlakukan demikian. Wa hadzal khuluq la yatajazza, khuluq rahmati la yatajazza kama huwa wadihun fi khuluqir rahmah 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu akhlak seperti ini ikhwan fillah na'udzubillah, ya, ini tidak bisa dipisah-pisah. Ya, seorang yang baik maka dia akan memiliki rahmat. Seorang yang baik berakhlak pasti akan memiliki rahmat. Karena sifat rahmat ini sifat rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan satu rahmat yang dengan satu rahmat tersebut yatarahumun. Ya, yang dengan rahmat tersebut makhluk saling menyayangi sampai hewan buas itu menyayangi apa namanya anaknya. Yang artinya bahwa rahmat ini Allah berikan kepada seluruh makhluk hidup. Manusia dan hewan. Allah berikan. Maka manusia-manusia yang enggak punya rahmat, enggak punya kasih sayang, enggak punya hati, maka dia lebih jahat daripada hewan. Hewan saja Allah beri kasih sayang. Nah, terkadang manusia itu bisa jahat, lebih jahat daripada hewan karena apa? Hatinya mati. Ya, seperti kalhijarah, seperti batu, atau asyaddu qaswah, atau lebih, bahkan lebih apa namanya? Lebih keras lagi dibanding batu. Karena yang namanya batu saja itu bisa memancarkan air. Yatafajjaru minhul ma, bisa memancarkan air. Atau bisa hancur karena takut kepada Allah. Tetapi hati yang mati itu terkadang bisa lebih keras dibandingkan batu yang tidak bisa memberikan manfaat. Padahal batu saja bisa memberikan manfaat. Tetapi hati yang keras itu tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Maka barometer hati dan iman kita adalah ya kepekaan kita, rahmat kita ya kepada yang memang harus dirahmati, yang harus disayangi. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat rahmatuhu 'amatan, ghamiratan, syamilatan. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang umum bagi seluruh makhluk, bahkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam raya ini, baik manusianya, jinnya atau hewannya, tetumbuhannya, benda-benda matinya, bahkan seluruh alam ini kebagian rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rahmat yang pertama beliau adalah rahmat fiddin, kasih sayang dalam agama, memperingatkan manusia dari bahaya neraka, dahsyatnya neraka, mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, itu adalah bentuk rahmat. Maka ketika kita tahu itu rahmat, sampaikanlah dakwatu tauhid wa dakwatu sunnah itu dengan rahmat. Dengan kasih sayang sebagaimana kita pun mengharap supaya orang memperlakukan kita dengan baik. Ya. Jadi jadikanlah diri kita itu tolak ukurnya. Ya, jangan sampai kita sama orang lain, pokoknya sampaikan saja. Orang urus, pahamkan saja. Tetapi ketika dia mendapatkan sesuatu, ya ingin orang lain itu bersikap santun, lembut, sopan kepada dia. Padahal dia sendiri tidak sopan kepada yang lainnya. Maka bukan demikian. Kita jangan seperti itu. Ya, minimal yang ini adalah barometernya. Kita sopan kepada orang lain karena kita ingin supaya orang lain pun sopan kepada kita. Ini minimalnya. Apalagi kalau karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendakwai orang rahmat pada mereka. Kenapa? Karena Allah. Karena Allah Maha Penyayang, maka kita harus menyebarkan rahmat Allah dengan ajaran sunnah, ajaran tauhid ini. Kan Islam ini Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Maka ketika kita menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, maka sampaikanlah dengan rahmat, dengan kasih sayang. Yang kasih sayang itu secara asalnya kita lembut, santun, sopan, walaupun kadang juga harus tegas. Walaupun harus terkadang itu suaranya meninggi. Seperti halnya kita sayang kepada anak kita. Kalau kita sayang sama anak kita, lembut terus ya anaknya nanti apa? Berani. Kasar terus, ya anaknya nanti jadi mentalnya jatuh. Maka bentuk sayangnya kita kepada anak kita, dengan kita melembutinya, menyayanginya, mengusap kepalanya, mencium keningnya, ya, memanggilnya dengan baik, mengajari bahasa dengan baik, walaupun ada kalanya kita harus akhirnya pegang tongkat, bahkan harus memukulnya. Semua itu apa? Rahmat. Dilandasi rahmat. Dan pukulan rahmat itu beda dengan pukulan, ya, pukulan balas dendam atau pukulan amarah, kan beda. Kenapa? Pukulannya itu untuk mendidik. Ya. Demikian, ya, ma'asyiral muslimin. Sama, ya, ketika kaum muslimin itu berperang fisabilillah, berjihad fisabilillah, itu rahmat. Sehingga jihadnya kaum muslimin itu beda dengan perang-perangnya orang-orang kufar atau orang-orang dalam sejarah. Ya, membantai, membunuh, membakar. Ya, jihad tidak demikian. Walaupun sama-sama perang, tapi perang yang dilandasi oleh rahmat. Sehingga akan berbeda. Nah, ini penting bagi kita, ikhwan fillah jazakumullah, jangan pakai emosi dalam berdakwah, jangan pakai hawa nafsu, tapi pakai rahmat. Ya, dan rahmat itu ingat, bukan sekedar lembut saja atau bukan sekedar tegas saja. Tapi rahmat itu kita melandasi dakwahnya dengan rahmat, dan ketika kita harus tegas pun dilandasi dengan rahmat. Karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Qad syamilat at-tuyur wal hayawanat. Bahkan kasih sayangnya Rasul, kasih sayang Islam ini, ya, itu sampai mencakup kepada burung-burung dan berbagai macam hewan. Ya, bal syamalatil hasarat, bahkan kepada, ya, apa namanya, serangga-serangga. Lamanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qatl hasharati harqa. Sebagaimana Nabi dalam hadis pernah melarang kita jangan sampai membunuh serangga dengan dibakar. Ya, Rasulullah melarangnya. Wa duna dzalika fil ismi an taqtula bil ma'i ghraqan. Demikian pula menenggelamkan. Ya, ini bukan hewan air tapi tenggelamkan. Ya, ini adalah azab, siksaan. Ya. Wakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabdu mazahir rahmatih fi jami' ahwali wa aqwalih. Maka rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi terhadap alam raya ini akan nampak pada seluruh keadaannya, perkataannya, perbuatannya, sikapnya, keputusannya, semua itu berlandaskan rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin demikian. Fa hadzal khuluq ya la yatajazza. Ar-rajul yarhamu syat wa yadhbaha aw yuridu an yadhbaha syata fa yarhamuha. Maka akhlak ini itu akhlak yang tidak bisa dipisahkan dari orang yang baik. Kalau dia orang baik, pasti memiliki rahmat. Kalau enggak ada rahmat pada dirinya, enggak baik dia. Maka seseorang yang baik itu dia akan menyayangi walaupun hewan. Ya, bukan berarti menyayangi itu tidak menyembelih, bahkan menyembelih tapi dengan cara yang baik. Wa yastafi bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW mengingatkan, dan seekor kambing pun jika engkau menyayanginya, maka Allah akan menyayangimu. Misalkan kita punya kambing, kita kasih makan, sayang pada kambing tersebut. Kasih minum, kasih kandang yang bersih, yang layak. Ya, ketika disembelih pun, disembelih dengan cara yang baik. Maka kalau kita menyayanginya, Allah pun akan menyayangi kita. Subhanallah. Sehingga dari riwayat ini kita bisa ambil dua pelajaran. Yang pertama, al-hadsu ala syafaqati wa rahmati ala dzawil akbati wa radbati kafatan. Dorongan untuk kita punya kasih sayang, kelembutan, kesantunan, etika terhadap makhluk hidup. Ya, khususnya makhluk hidup. Bahkan Rasulullah pun bukan hanya makhluk hidup. Ya, seperti benda-benda mati pun beliau posisikan sebagaimana tempatnya. Tidak mendoliminya. Yang kedua, ar-ruju' ila ahli al-ilmi fil mu'amalat wa sulukiyati litaqwim wa tawjih. Yaitu kita hendaknya bertanya kepada ahli al-ilmi mengenai muamalat, mengenai akhlak, ya, supaya mendapatkan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang tepat. Ya. Arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan yang tepat tentang masalah muamalah dan masalah sulukiyah, masalah akhlak, masalah perilaku muamalah, ini ditanyakan. Kemudian riwayat yang berikutnya, ala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Mansur sami'tu Aba Utsman maula al-Mughirah ibn Syu'bah yaqul sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Telah menceritakan kepada kami Adam. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mansur. Aku mendengar Abu Utsman Maula al-Mughirah ibn Syu'bah mengatakan, aku mendengar sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq Abu al-Qasim yaqul, dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jujur, yang dipersaksikan kejujurannya, ayahnya Al-Qasim, beliau bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Subhanallah ya. Tidaklah tercabut sifat rahmat, sifat kasih sayang pada diri seseorang kecuali dari orang yang syaqi, orang-orang yang benar-benar celaka. Sehingga ini tegas tadi. Ya. Tidaklah tercabut sifat rahmat dari seseorang kecuali itu adalah orang yang celaka dunia akhirat. Celaka dunia akhirat. Hadis ini hadis yang hasan. Ya. Hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan memberikan kepada kita pentingnya rahmat. Pentingnya kasih sayang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika membuka Al-Quran, beliau sifat Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya yang pertama kali adalah sifat ini. Setelah Allah mengenalkan namanya Allah, Bismillah Allah, yang satu-satunya berhak diibadai, kemudian disifati dengan sifat berikutnya adalah sifat ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim diambil dari satu kata, yaitu rahmah, yang maha pengasih dan penyayang. Kalau biasa diterjemahkan bahasa Indonesia, kalau kata para ulama tafsir, Rahman adalah Dur-Rahmah Al-Wati'ah, adapun Ar-Rahim Dur-Rahmah Al-Muhtassah. Ar-Rahman adalah yang maha penyayang kepada seluruh makhluknya. Allah berikan rizki kehidupan, Allah berikan jalan bagi kehidupan dia. Muslimnya, kafirnya, Allah berikan rahmat dari sifat Rahman ini. Kemudian Ar-Rahim adalah kasih sayang yang khusus Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman saja secara khusus. Maka orang yang beriman mendapatkan dua rahmat. Rahmat dari sifat Rahman, yaitu kasih sayang Allah memberikan rizki, memberikan kehidupan. Dan kasih sayang Allah dari sisi apa? Dari sisi agama, diberi petunjuk kepada Islam, iman, tauhid dan sunnah. Akhlak yang mulia. Sehingga beruntunglah orang yang beriman. Dia mendapatkan dunia dan mendapatkan akhirat. Hasanah fi dunya wa hasanah fil akhirah. Beda kalau orang-orang kafir, kalau mereka bahagia di dunia, mereka tidak akan bahagia di akhirat kelak nanti. Ingat ini, sifat rahmat. Sifat yang Allah sifati pertama kali dirinya dengannya dalam pembukaan Al-Quran. Yaitu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Setelah Allah perkenalkan dirinya, ya, nama teragung, terbesar, yang menandakan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, maka diingatkan Allah lah yang maha pengasih dan penyayang. Nah, berarti kan ini sifat yang sangat muhimmah. Rahmah sifatun muhimmah. Sifat yang sangat penting. Mahbubatun indallah, sangat dicintai di sisi Allah. ittasafa biha bi kamalihi ar-rasul. Bahkan Allah sifati rasulnya dengan sifat ini. Rahim, rahmatan lil alamin wa kana bil mu'minin rahima. Rahmat bagi seluruh alam, khususnya bagi orang-orang yang beriman sangat sayang. Dan juga ketika Allah sifati umat yang terbaik, khairul qurun, khairun nas, yaitu para sahabat, disifati apa? Ruhamau bainahum, mereka saling berkasih sayang. Jadi sifat pertama kali yang disebutkan, yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Yang mereka dikatakan khairul qurun, sebaik-baiknya qurun, khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Yang mereka dipersaksikan masuk surga, dipersaksikan keimanannya. Rupanya sifat mereka adalah ruhamau bainahum. Ya. Yaitu berkasih sayang sesama mereka, sesama orang beriman. Maka fahiyas ibadun dari zatun min sifati haril ummah. Maka rahmat ini adalah sifat yang sangat menonjol, sangat nampak dari sifat umat ini. Ya. Wal-qaswa wal-qasawa atau al-qaswa, jamaknya al-qasawa, la yuhibbuha Allah. Allah tidak mencintainya. Wa hiya uqubah, bahkan kekerasan hati, kerasnya akhlak, kerasnya hati, kerasnya ucapan dan tindakan yang berasal dari hati yang keras ini adalah hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah sebab apa? Sebab mereka itu tidak menerima nasihat. Ya, fawailul lil qasiyah qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras karena mereka berpaling dari peringatan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 22. Wailul lil qasiyah, celaka bagi orang-orang yang keras hatinya. Qasiyah qulubuhum, hatinya keras. Kenapa? Karena mereka berpaling min dzikrillah, berpaling dari peringatan Allah, dinasihati menolak, dinasihati berpaling, dinasihati lari. Akhirnya apa? Hatinya keras. Memang yang namanya nasihat itu kadang menyakitkan, ya. Seperti tampar di hadapan umum. Rasanya sangat malu, sangat keras, seperti tusuk jantungnya, seperti diselek hatinya. Itu kadang nasihat seperti itu rasanya memang. Sangat enggak mengenakan, bahkan. Tetapi itulah ujian, ya, masyarakat muslimin. Kalau kita menerima nasihat tersebut, walaupun malu, sakit, perih rasanya, tapi itu sebentar. Daripada ditolak nasihatnya, ya, akhirnya justru hatinya itu keras bagaikan batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Susah dinasihatinya. Ab'adul qulubi 'anillah al-qalbul qasi. Bahkan hati yang paling jauh dari Allah. Al-qalbul qasi, hati yang keras. Hati yang keras. Jangan dikira hati yang keras itu orang yang kelihatan maksiat atau tidak. Orang yang kelihatannya ibadah, kelihatannya baca Quran, tapi hatinya keras banyak. Contohnya orang-orang munafik pada zaman Rasul. Hatinya keras. Ya. Padahal mereka baca Quran. Mereka sholat berjamaah di belakang Rasul. Ya. Bahkan saking kerasnya, ya, Al-Quran itu tidak menembus hatinya seperti orang-orang Khawarij. Mereka keras dari sisi apa? Dari sisi hati. Ya. Tidak menerima nasihat dari para sahabat tentang masalah penyimpangan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat yang bersifat wa'id, yang bersifat ancaman. Ya. Sehingga ada kalimat kafir langsung memvonis orang lain. Diingatkan, tidak mau. Bahkan yang mengingatkan adalah mufassir Al-Quran, Hablul Bahr Abdullah bin Abbas. Diingatkan oleh setingkat Ibnu Abbas, tidak mau, ya sudah. Hatinya keras. Ya, sehingga walaupun baca Quran tertolak, hatinya itu enggak tembus ke hatinya. Enggak melunak hatinya. Ya, padahal tiap hari baca Al-Qur'an, tafkiruna qira'atakum ila qira'atihim. Kalian akan minder kalau dengar bacaan mereka, bacaan Al-Qur'an mereka. Nah, itu sebabnya adalah apa? Mereka ketika dinasehati menolak, berpaling. Akhirnya mereka sadar atau tidak sadar, hati mereka keras bagaikan batu atau lebih keras daripada batu. Wa ahabul qulubi ilallah al-qalbus salimu. Dan hati yang paling dicintai di sisi Allah adalah hati yang selamat. Wa huwa al-qalbul muwahhidul ladzi yattafiqu bi sifatil islamil azim. Yaitu hati seorang yang bertauhid, yang bersifat dengan sifat-sifat keislaman, dan sifat keislaman yang paling mendasar, yang pertama adalah sifatur rahmah. Sebagaimana Allah sifati pertama kali dirinya dengan sifat rahmah. Sifat kasih sayang. Nah, sehingga ini adalah abrazul alama ya, abrazul sima. Ya, tanda yang paling nampak dari seorang muslim. Sehingga kalau ada orang yang kasar, kaku, jelek perangainya, Islam kudu sih kan ini. Ya. Kalau dia bukan Islam, ya mungkin lah. Tapi kok ada orang Islam kaku sekali, keras sekali. Ya, hal itu dikarenakan apa? Sering menolak nasihat. Disuruh taklim nggak mau, dinasehati nggak mau. Berkilah, beralasan ini dan itu. Ya. Wa min sa'adatil mar'i an yakuna muttasifan bi sifatir rahmah. Di antara kebahagiaan seorang adalah kalau dia punya sifat rahmah, sifat kasih sayang. Wa min su'i hadhihi wa syaqawatihi al-hirmanu min hadhihi sifat al-jalilah. Dan kejelekan yang paling jelek, kehinaan yang paling hina adalah ketika seseorang tidak memiliki sifat rahmat. Tidak memiliki sifat sayang kepada manusia dan makhluk yang lainnya. Sehingga Rasulullah tadi mengatakan, La yunza'u rahmatu illa min syati. Tidaklah terangkat sifat rahmat pada diri seseorang, kecuali orang yang benar-benar celaka. Orang-orang yang benar-benar celaka. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini sangat penting bagi kita semuanya. Kalimat naza' adalah al-jadbu wal-qal'u. Jadi la yunza'u secara asalnya itu adalah al-jadbu wal-qal'u. Apa artinya al-jadbu wal-qal'u? Al-jadbu itu artinya kering. Al-qal'u itu artinya terputus, terpisah. Jadi hatinya itu keras, kering. Ya. Al-qal'u terpisah ya dari sifat yang benar. Dan itulah kalimat yunza'u. Secara asalnya adalah al-jadbu wal qal'u. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rahmah fil khalqi hiya riqqatun fil qalb. Di sini menjelaskan bahwasanya rahmat, kasih sayang terhadap makhluk adalah riqqah fil qalb, kelembutan hati. Riqqatul qalbi alamatul iman, dan lembutnya hati itu adalah ciri keimanan. Lembutnya hati adalah ciri keimanan. Wa min la riqqata lahu fi qalbi la imana lah. Sehingga kalau enggak ada kelembutan hati, enggak ada iman pada diri dia. Wa man la imana lahu syaqi, maka barang siapa yang tidak punya iman maka celaka dia. وَمَنْ لَمْ يُرْزَكِ الرِّقَةَ فِي الْقَلْبِ وَالرَّحْمَةَ فِي الْفُؤَادِ شَقِيَ. Maka barang siapa yang tidak diberi sifat kelembutan hati atau kasih sayang dalam pikiran, dalam ucapan dan tindakan, maka dia menjadi orang yang syaqi, orang yang celaka dunia akhirat. Ya. Wa la fi dinakumullah. Hakikatur rahmah. Tadi kita sering berbicara ya, rahmat, kasih sayang. Apa yang dimaksud dengan rahmat ini? Hakikat daripada rahmat, para ulama berbeda pendapat tentang definisinya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi intinya adalah iradatul manfaat. Ya. Yaitu keinginan supaya yang lain itu mendapatkan kebaikan. Ya. Yaitu keinginan hati supaya orang lain itu mendapatkan kebaikan. Itu adalah rahmat. Ini singkat tapi luar biasa. Jadi ketika kita dikatakan rahmat, ketika kita menginginkan orang lain supaya baik dan benar. Ya. Oleh karena itu apa? Ketika kita memaksa anak kita untuk sholat, karena hati kita ingin supaya anak kita itu termasuk yang menegakkan sholat, walaupun terkadang harus keras, walaupun usia 10 tahun dipukul, itu termasuk rahmat bukan? Rahmat. Karena apa? Iradatul khair. Kita menginginkan supaya orang lain itu baik. Maka kalau jujur keinginan baik itu, caranya pun akan benar. Caranya pun akan benar. Gak ngawur. Gak emosi. Emosi yang ngawur begitu ya. Tidak. Terkendali dia. Karena apa? Kita menginginkan orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana kita ingin kita baik. Kita pengen surga dan kita mengharapkan orang lain pun pengen surga. Supaya dapat surga. Kita pengen harta, kita pun mengharapkan supaya orang lain dapat harta yang halal. Sama. Seperti itu. Nah itulah hakikat daripada rahmat. Yaitu iradatul manfaah. Kita menginginkan supaya orang lain itu mendapatkan kebaikan, manfaat, kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwan fi din, jazakumullah. Ada yang mengatakan pula, ya ini sebagai tambahan materi. Sebagian ulama mengatakan yang namanya rahmat, kalau tadi kan hakikat rahmat intinya adalah menginginkan orang lain juga mendapatkan kebaikan. Ada yang mengatakan ridqatun wa hunuwun jadidul insan fi dzalika fi nafsihi inda ru'yati mubtala aw saghirin aw dha'ifin yahmiluhu ma yajidu 'ala al-ihsani lahu wal lutfi wal rizqi bihi bas'i fi kashfi ma bihi, ya, yaitu kelembutan yang didapati oleh manusia di dalam hatinya ketika melihat orang yang sedang diuji, melihat orang yang kecil, orang yang lemah, kemudian kelembutan hati tersebut ketika melihat mendorong dia untuk berbuat baik, untuk memberikan manfaat, untuk menolongnya dan berusaha untuk melindunginya. Nah itu adalah rahmat, kelembutan hati. Intinya sama, yaitu apa? Iradatun manfaat. Ya. Wa hadhihi rahmah allati ja'alaha Allahu fil qulubi fi hadhihi ad-dar allati samaratuha al-maslahatul 'azimah. Rahmat yang Allah jadikan pada hati, ya, orang-orang yang beriman, yang buahnya adalah sangat luar biasa besarnya, ya. Maka semua itu ma'asyiral muslimin baru salah satu wahidah min ni'ah, ya, satu dari 100 kasih sayang yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Karena Allah mempersiapkan 100 rahmat bagi penduduk surga. Kemudian diambil satu rahmat, yang dengan satu rahmat tersebut dibagikan kepada seluruh makhluk di dunia. Dari awal sampai akhir. Sampai hewan buas pun menyayangi, ya, anaknya. Ini penting, masyarakat muslimin rahimani rahimahumullah. Kemudian yang kedua, dikatakan tadi la yunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidaklah perangkat atau hilang kasih sayang pada diri seseorang kecuali dari orang yang benar-benar celaka. Dan kita katakan tadi sebabnya adalah apa? Menolak nasihat. Sehingga kita ketika mendidik anak itu, anak itu bagaimana caranya jangan menolak nasihat. Supaya mudah menerima. Caranya bagaimana? Ya antum lebih tahu anak-anak antum. Lebih tahu karakter anak-anak tersebut. Gimana caranya supaya mereka itu ketika kita nasihati tidak membantah? Tentunya caranya yang pertama adalah kita menunjukkan kita juga rahmat. Kita juga sayang. Ya, itu yang pertama. Nah, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari nasihat, dari kebenaran, maka dialah yang akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Ya, ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Dan kami akan seret dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan dia pun mengatakan, Ima asyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau seret aku dalam keadaan buta padahal di dunia dulu aku melihat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzalika apa? Hah? Atatka ayatuna fanasitaha kadzalika al-yawma tunsa. Hal itu dikarenakan ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, nasihat-nasihat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, engkau melupakannya. Melupakan itu artinya atark. Nisyan artinya atark. Meninggalkannya. Maka pada hari ini pun sunsa. Engkau akan ditinggalkan. Ya. Sebagaimana dia diperlihatkan kebenaran, tapi seolah-olah enggak pernah melihat, merem. Begitu ya. Maka dia pun akan buta. Sebagaimana dia sudah diperdengarkan, ya, kebenaran, tapi seolah-olah dia ya tidak mendapatkan apapun, maka dia pun akan ditinggalkan. Ya. Maka itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki syati, orang-orang yang memiliki qaswatul qulub, di mana itu adalah alamatus syaqi, celaka, apa alamat tanda-tanda orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena nanti di akhirat cuma ada dua golongan manusia, yaitu as-sa'id was-syaqi, orang yang beruntung dan orang yang celaka. Orang yang beruntung adalah yang taat Allah dan Rasulnya, menerima nasihat karena agama adalah nasihat. Orang yang celaka adalah apa? Berpaling dari peringatan-peringatan Allah, berpaling dari nasihat-nasihat. Datang ayat malah ditinggal, datang hadis malah ditinggal. Maka pada hari kiamat pun dia akan ditinggal. Kau lebih lamin dari. Nah, assalamualaikum, mandangkan adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Bab yang berikutnya adalah babun rahmatul ayyal, bab menyayangi keluarga. Ya, menyayangi keluarga. قال حدثنا ابن حفص قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمر بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال telah menceritakan kepada kami Harmi ibn Hafs, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Amr bin Sa'id, dari Anas bin Malik. Qala, beliau mengatakan, كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الناس بالعيال. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang terhadap keluarga. paling sayang terhadap keluarga. Sebagaimana dalam hadis Bukhari pula, inna min khiyarikum khiyarukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluarga. Dalam ayat lain, inna min khiyarikum khiyarukum linisaikum wa ana khairukum linisai. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik dalam memperlakukan perempuan dari keluarganya, istrinya, anaknya, ibunya, saudaranya, saudarinya. Dan aku adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan wanita-wanita di keluargaku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Nabi ya, secara shorohah dari lisan beliau demikian. Dan yang diceritakan oleh Anas bin Malik yang merupakan pelayannya Rasul. Jadi Rasulullah mengajarkan dan disaksikan juga. Pelayannya pun menyaksikan bahwasanya beliau adalah arhaman nas. Kana Nabi arhaman nas bil iyal. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang terhadap keluarga. Baik keluarga yang dekat ataupun jauh. Baik karena masalah nasab, masalah memang satu nasab atau satu musyawarah karena pernikahan atau karena persusuan. Wa kana lahu ibnun mustarbi'un fi lahiyatil Madinah wa kana bi'ruhu qainan. Dan beliau punya anak laki-laki. Saat itu ya, maksudnya adalah Ibrahim. Karena kalau Al-Qatim itu di Makkah, anaknya Khadijah. Ya. Nah, di Madinah yang cerita ini Anas, berarti di Madinah yaitu Ibrahim. Dan Rasulullah punya putra yang saat itu masih dipersusui. Nah, saat itu disusui oleh perempuan di pinggir Madinah, wa kana dhi'ruhu qainan. Dan bapak persusuannya itu namanya Qainan. Qainan. Jadi bapak persusuan itu namanya Adzikru. Ya, bapak persusuan. Wa kunna na'tihi dan kami sering mendatanginya. Wa qad dakhana al-baita bi kharin. Kami memberikan wewangian di ruangannya dengan buhur, fayuqabbiluhu wa yashmuhu wa yashmuhu, dan biasa Rasul SAW itu menciumnya dan beliau Nabi SAW itu sangat menyayanginya, yaitu bapak persusuan daripada putra beliau yaitu Ibrahim ya. Di sini, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun terhadap orang yang jauh, gak ada hubungan nasab, gak ada hubungan pernikahan, ipar, ya, atau mantu, atau apapun dari hubungan mustaharah, pernikahan. Tetapi karena sebab nasab, persusuan, maka beliau pun sangat menghormati hubungan persusuan tersebut. Ya. Dalam riwayat Muslim lebih lengkap lagi dari Anas bin Malik pula, qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Wulida lil lailah hulamun fasamaituhu bismi Abi Ibrahim." Telah lahir di malam ini seorang putra, maka aku kasih nama dengan nama ayahku yaitu Ibrahim. Tsumma dzafa'u ila ummi Saif imra'ati Qain. Kemudian setelah itu Rasulullah membawanya kepada Ummu Saif. Ummu Saif ini adalah ibu persusuannya Ibrahim yang tadi diceritakan tinggal di pinggir Madinah. Dan Ummu Saif ini adalah istrinya Qain. Qain yang tadi disebut Qainan karena nasab ini Qainin. Ya, Qainun, Qainan, Qainin. Ini cara baca dalam bahasa Arab ya. Adapun artinya namanya Qain. Gitu. Yuqalu lahu Abu Said. Dan biasa dipanggil Qain ini adalah Abu Said. Jadi istrinya Ummu Said, suaminya apa? Abu Said. Fantalaqa yatihi wattaba'tuhu fantahayna ila Abi Said wa huwa yafuku khairahu qalin talal baitu dukhanan. Maka biasa beliau pergi mendatangi Ibrahim yang sedang dipersusui oleh ibu persusuannya, dan didatangi beliau datang kepada Qainan tadi. Maka aku pun ikut bersama Rasulullah. Ketika kami sampai kepada Abu Sa'id, beliau sedang membakar buhur supaya wangi. Fasra'atul masya baina yadi Rasulillah. Maka ketika sudah dekat, aku segera berjalan di depan Rasul dan kemudian mengatakan, ya Abu Sa'id, amsik, tahan, ja'a Rasulullah, amsik. Ya. Datang Rasulullah datang. Maka fa amsak, beliau tahan. Artinya apa? Buhur itu sebelum tamu datang. Adapun kalau tamunya datang, jangan diubengi buhur gitu ya. Bukan. Jadi, apa? Benar ya, diubengi buhur ya. Makanya, misalkan sebelum sholat, bakar buhur dulu. Nah, kocok. Tapi jangan yang mirip menyan, nanti kira menyan nanti di sini. Musola apa yang ada menyane misalnya. Nanti repot lagi kan. Masjid apa namanya kan? Aduh, biasanya dukun sih ya kalau menyan ya. Ya itulah, maksudnya bukan menyan, buhur itu ya. Tapi ya begitu memang kenalnya menyan kalau di sini. Makanya jangan yang murah, kalau murah nanti kayak menyan. Yang mahal, yang bagus, yang wangi, ya wangi, gaharu gitu ya. Jadi aromanya itu aroma yang memang mewah. Dan Rasulullah memang senangnya begitu, yang paling bagus. Rasulullah senangnya yang paling bagus. Ketika minyak wangi pun yang paling bagus. Misik. Ketika buhur, ya buhurnya yang paling bagus. Yaitu biasanya kalau enggak ember atau tadi, gaharu tadi, kayu gaharu. Kayu apa namanya? Cendana. Sini. Cendana benar ya? Gaharu ya, beda ya? Oh beda ya? Nah ketika dibakar itu sebelum tamu datang. Jangan tamu datang di kubang-kubang buhur, ya. Di sebelumnya, ya sebelumnya dibakar biar wangi. Atau biasanya buhur tersebut untuk kalau pakai pakaian itu, nanti habis mandi bakar buhur nanti begini, nanti biar nempel di tubuh, ya. Nempel di tubuh. Ya. Karena yang namanya asap itu nempel sekali. Ya kita lewat pinggir jalan ada sampah lewat. Ya, terkena sebaju-bajunya baunya sampah. Kan begitu. Makanya dihindari itu. Baunya enak banget. Oleh karena itu, yang paling bagus adalah wangi. Karena Rasulullah SAW, beliau bersabda, Hubbiba ilayya isnani minad dunya. Ya, dibuat cinta bagiku dua perkara dari dunia. Yaitu istri, dan yang kedua adalah wahtib, minyak wangi. Ya. Jadi Rasulullah suka, ya kita harus suka. Kemudian Anas mengatakan, laqad ra'aituhu wa huwa yakidu bi nafsi baina yaday Rasulillah. Aku melihatnya yaitu Abu Sa'id ini grogi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Grogi, terharu gitu ya. Karena didatangi oleh seorang rasul. Faqala tadma'ul 'ainu wa yahzanul qalbu wa la naqul illa ma yurdi rabbana wallah. Yaitu Rasulullah datang itu ketika Ibrahim ini meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan tadma'ul 'ainu. Mata boleh berlinang. Air mata boleh berlinang. Wa yahzanul qalbu, hati ini boleh sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana wallahi. Tetapi kami tidak mengatakan kecuali yang membuat ridha Rabb kami, demi Allah. Ya Ibrahim, innaka bika la mahzunu, sesungguhnya ya kami sangat sedih dengan kehilanganmu. Ya. Jadi tidak mengapa ya, misalkan kalau meninggal, sesungguhnya kita sedih kehilangan. Air mata boleh bercucuran, hati boleh sedih, tapi ucapan ini harus ucapan yang baik. Ucapan yang membuat ridho Allah, ucapan kesabaran, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini penting sekali. Sehingga kalau Anda melihat, untuk melihat keimanan seseorang, itu ketika tertimpa musibah seperti ini. Ya. Kalau orang-orang kufar ya, kalau orang musyrikin, mereka akan menjerit-jerit, histeris, ngamuk-ngamuk. Ya, antum bisa lihat, ya, mereka demikian. Ketika nangis, dipukul-pukul itu, apa namanya, ini, petinya, nggak terima, ya, memukul-mukul kepalanya, jambak-jambak, sampai robek-robek, nangis. Bahkan mereka membayar orang supaya nangis seperti mereka. Dibayar, orang suruh datang, kasih 100.000, suruh nangis. Itu orang-orang musyrikin. Itu orang-orang mu'min. Hatta orang tua mereka meninggal, mata boleh bercucuran, hati sedih. Tetapi ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tegar. Ya, tegar. Itulah orang-orang yang beriman. Nah, syahidnya di sini, ikhwana fi dinakumullah, ketika Rasulullah datang dan ketika datang itu mendengar berita yang sangat apa namanya menyedihkan, putranya meninggal dunia, maka beliau tidak marah, bahkan ngadem-ngadem ini baratnya pengasuh daripada anaknya, yaitu Abu Sayyaf dan Ummu Sayyaf, pengasuh dan sekaligus yang mempersusui. Ya. Ini adalah keutamaan yang besar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk kita bisa menerima takdir dan sesuai dengan temanya di sini, yaitu rahmatul iyal, yaitu menyayangi keluarga. Dan di sini adalah tingkat keluarga yang paling rendah, yaitu keluarga dari sisi jalur persusuan. Apalagi kalau secara nasab, urutannya ada tiga. Ya, ada tiga, yaitu nasab, musyawarah, pernikahan, kemudian karena apa namanya persusuan. Ada yang menambah lagi perwalian, mawali, yaitu perbudakan yang dibebaskan. Maka yang dibebaskan itu akan menjadi mawali, akan menjadi maula. Ya, maula itu mantan bekas budak yang nanti akan mengikuti kepada nasab pembebasnya, tapi dengan lafaz maula, misalkan Nafi' maula Ibni Umar. Nafi' adalah mantan budak yang dibebaskan oleh Ibnu Umar begitu. Sedangkan kalau di sini Ami Anto membebaskan seorang budak, namanya misalkan Fulan, Fulan maula Anto. Begitu. Dan jangan kaget, Indonesia dulu termasuk yang sangat banyak perbudakan, hilang setelah kemerdekaan. Jadi di Belanda, di Leiden, di sana itu masih tersimpan arsip-arsip budak. Jadi ini budak, ini namanya ini, kelahirannya ini, ya, dijual belikan, dijual kepada siapa, seperti itu. Bahkan keturunannya sebagian tercatat. Nah, itu secara nasab itu sebenarnya nanti akan ikut kepada yang membebaskannya. Ya, yang akan membebaskannya. Dan mereka masih mengaku bahwasanya punya hak budak-budak tersebut. Tercatat namanya siapa, alamatnya di mana, itu dicatat sama mereka. Karena apa? Itu aset, itu uang. Suatu ketika ditagih sama mereka. Ya, jadi pahami ya. Ya. Itulah namanya budak. Ya. Makanya membebaskan, dia punya hak wali, hak perwalian nanti. Kalau budaknya mati, nanti bisa dapat waris itu. Yang pernah membebaskannya. Jadi pahami ya. Sehingga kayak apa nah ya, kalau punya anak jangan dikasih maula. Kan kelihatannya Arab banget nih. Tapi jangan dikasih maula, karena kalau maula itu mantan budak. Ada yang namanya Mas Maula? Maulana. Jadi maula itu, kalau maulana mungkin yang dimaksud adalah, karena ada dua ya, maula itu, kalau istilah dalam nasab, itu adalah mantan budak. Tapi kalau maulana panggilan biasanya itu kan dari wali, maksudnya adalah, itu adalah tempat kita itu berlindung gitu ya. Seperti ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah adalah ni'mal maula, sebaik-baiknya kita berlindung dan sebaik-baiknya kita meminta pertolongan. Sebaik-baiknya yang menolong kita, yang melindungi dan menolong kita. Kalau maulana itu biasanya maksudnya adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Atau maulana itu jadi begini. Panggilan untuk yang telah membebaskan. Misalkan budaknya tadi ya. Budaknya namanya Fulan kepada Ami Anto. Berarti undang Ami Anto itu maulana. Dia maulana. Ya. Atau pada istilah Abbasiyah, pada dinasti Abbasiyah, itu rakyat memanggil raja itu maula. Ya maula ya. Maula ya. Paham ya? Ya maula ya. Wahai tuanku. Jadi kalau biasanya akan teridhofahkan, tersandarkan kepada sesuatu. Kalau maksudnya maula ya, biasanya kalau zaman Abbasiyah itu adalah raja. Kalau dalam doa, itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa kita tadi katakan jangan kasih nama dengan maula? Nanti nama yang setelahnya, berarti nama yang sebelumnya itu mantan budak dari nama yang setelahnya. Misalkan Indonesia itu maula apa gitu ya. Misalkan namanya Muhammad Maula Abdullah, misalkan Maula Abdillah. Maka terpahami dari sini kalau orang Arab, oh ini si Muhammad mantan budaknya yang dilepaskan oleh Abdullah. Ada yang namanya begitu? Muhammad Maula titik-titik. Muhammad Maula apa? Anko misalnya. Nanti orang Arab memahami, masih ada perbudakan apa ya? Ya. Karena ini Muhammad mantan budak yang dibebaskan oleh Anto. Maka jangan dikasih di tengah nama itu. Kelihatannya keren memang, kelihatannya bagus. Tapi nanti maknanya begitu. Ya. Seperti Nafi' Maula Ibni Umar. Nafi' itu dulu budak, dibebaskan oleh Ibnu Umar. Akhirnya namanya apa? Nafi' Maula Ibni Umar. Seperti Zaid itu Maula Rasulillah. Karena dulu budak dibebaskan oleh Rasulullah. Paham ya? Paham? Jadi yang bagus apa ya, yang mulianya itu setelah maulanya. Nanti maulana, maulaya itu kan panggilan untuk yang mulia. Tapi nama yang sebelumnya, biasanya orang Indonesia kan ngasih nama maula itu nama apa? Nama tengah kan? Nama tengah. Ya Muhammad, Maula, Abdullah. Nanti seolah-olah Muhammad ini mantan budak yang dibebaskan oleh Abdullah. Begitu ya. Ya sampai di sini dulu. Intinya adalah ikhwan fillah rahimakumullah untuk kita menyayangi keluarga. Walaupun tingkat keluarga yang paling rendah di sini yaitu persusuan yang secara nasab enggak ada hubungan, nikah juga enggak ada hubungan, apalagi saudara-saudara karena nasab. Walaupun jauh. Apalagi karena masalah pernikahan. Yaitu masalah pernikahan. Baik itu istri atau mertua. Kalau istri mungkin akan ada mantan istri. Tapi tidak ada mantan mertua. Karena mertua itu mahram mu'abbad. Mahram yang selama-lamanya. Jadi ibaratnya gak ada mantan mertua, gak ada. Kalau mantan istri ada. Tapi tidak ada mantan mertua itu gak ada. karena selamanya mertua itu melekat. Ya. Walaupun sudah cerai sama anaknya, tetap bapak ibunya itu mertua. Dipahami ya? Begitu. Kenapa demikian? Untuk mengingatkan bahwasanya mertua itu orang yang baik kepada kita setelah ayah ibu kita. Kenapa? Sebelumnya gak kenal kita. Tiba-tiba kita datang jaluk bocahnya, jaluk anaknya. Pak, itu anak perempuannya untuk saya. Kan gampangnya begitu. Sebelumnya gak kenal kita. Tiba-tiba apa? Dikasihkan itu anaknya. Gak baik gimana? Harta yang paling berharga. Kita sebelumnya gak kenal. Baru kenal sekali dua kali. Tiba-tiba minta anak perempuannya mau dinikahi, dikasihkan. Coba, gak baik gimana? Coba kalau kita datang kepada seorang, baru kenal sekali dua kali, Pak. Saya itu tuh minta uang 10 juta. Minta motornya, boleh gak? Kayaknya gak boleh. Tapi kalau anak, boleh. Berarti kan menunjukkan kebaikan mertua itu sangat baik. Sangat mulia. Maka kita harus berterima kasih. Walaupun qadarullah nanti bercerai dengan anaknya, ingat kebaikan itu tidak terhapus. Hutang jasanya itu tidak hilang. Kewajiban untuk membalas jasa itu demikian ya. Wallahu ta'ala alam istawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.